Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab yang telah kami kitab ut-taharah. Dimulai dengan kitab ut-taharah, kita tahu para ulama kita mulai kitab-kitab ahkam, juga kitab fiqih dengan kitab ut-taharah, karena ut-taharah adalah syarat yang terpenting pada syarat sah salat. Nah, salat yang merupakan rukun Islam yang kedua ba'da syahadatain memiliki banyak syurut, dan di antara syarat terpentingnya adalah taharah. Jadi para ulama kita memulai kitab-kitab fiqih, juga kitab-kitab hadis yang isinya ahkam dengan kitab taharah. Qala rahimahullahu ta'ala, al-awwal yang pertama adalah hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah rasulihi fa hijratu ila Allah rasulihi وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا وَامْرَأَةٍ يَتَجَاوَزُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, aku mendengar Rasul berkata, sesungguhnya amaran itu binniyah, dengan niat, dalam riwayat lain dengan jamak binniyat, dengan niat-niat. Wa inna malikul imanawa, dan bagi setiap orang apa dia niatkan. Karena siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya ke dunia yang dia dapatkan atau wanita yang dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Yang pertama yang perlu kita ingat, bedanya antara ucapan Rasul innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli ma nawa. Ucapan Rasulullah SAW innamal a'malu binniyah terkait dengan amarannya. Ya, amaran itu sah tidaknya, sempurna tidaknya, tergantung dengan niat, dengan niat pelakunya. Sah tidaknya amaran seseorang, sempurna atau tidak sempurnanya amaran seseorang itu binniyah. Ya, tergantung niat pelakunya. Kalau niat yang salihah, ya maka dia akan mendapatkan ya kabul, diterima amal tersebut. Jika niatnya niat yang tidak baik, niat karena riya sum'ah dengan niatan liqadillah, maka akan tertolak. Ada pun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna malikul imanawa, dan masing-masing orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, yakni bagiannya bagi orang. Seorang akan mendapat bagian dari amal dia tergantung niatnya. Kalau dia amalnya niatnya lillah, maka akan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dia niatnya liqadillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan beri dia apa namanya pahala, dan kadang mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia niatkan. Boleh contohkan, contohnya hijrah. Contohnya adalah masalah hijrah, dan juga berlaku amal-amal lainnya. Kalau hijrahnya ikhlasillah kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat pahala. Ya, diterima sebagai satu ibadah. Tapi kalau dia niatnya karena dunia, nah wanita, maka dia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dia bisa mendapat apa yang dia niatkan. Bismillah, insyaallah jika Allah menginginkannya. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah menjelaskan dari hadis ini menunjukkan ahamiyah niat. pentingnya niat fil amal. Pentingnya niat dalam amalan. Madar sihatil amal, sah tidaknya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya. Sehingga rahimahullah ta'ala, di hadis ini menunjukkan yang kedua, anjuran untuk mengikhlaskan niatillah dalam semua amalan kita. Lahas, adikhlasin niyah, anjur mengikhlaskan niat dalam seluruh amal kita. Dan yang ketiga yang disebutkan di antaranya adalah tahzir min iradati dunia. Jangan sampai seorang ketika beramal menginginkan dunia. Di sini, iya, ada yang menunjukkan hinanya, tercalanya ketika seorang ketika beramal meniatkan dunia. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Untuk memperhatikan dalam hadis ini, faman kanat hijratu ilallah rasulih, fahijratu ilallah rasulih. Diulang. Karena siapa yang hijrahnya kepada Allah Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Rasulnya. Tapi ketika disebutkan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang mudah didapatkan atau wanita yang mudah dinikahi, tidak sebutkan, tidak diulang lagi. Tapi dikatakan kata Rasul SAW, maka hijrah itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Tidak diulang lagi. Kenapa tidak diulang lagi? Kata Ibn Rajab al-Hanbali menunjukkan hinanya seorang yang berniat ketika beramal pada dunia, anak wanita, itu adalah satu niatan yang hina. Rahimahullah ta'ala, tsani yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah SAW menyatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat seorang kalian idza ahdatha, jika dia hadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ya Rasulullah. Di sini juga diantara menunjukkan bahwasanya taharah ada satu syarat yang terpenting. Ya, tidak diterima salah seseorang jika dia tidak taharah dari hadas. Hadas ada dua, kita tahu, hadas akbar dan hadas asghar. Ya, hadas akbar tentunya dihilangkan dengan mandi junub. Adapun hadas asghar dengan wudu, atau ketika tidak ada air, tidak mampu pakai air, maka baik itu hadas akbar atau hadas asghar bisa digantikan dengan tayammum. Rahimahun rahimakumullah, di riwayat Bukhari dikatakan ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, ada seorang dari Hadramaut merinci, mal hadatsu ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, husaun aw durat. Yani hadas itu contohnya adalah husa, itu buang angin tanpa suara, durat yani buang angin ya dengan suara. Itu contoh. Kata ulama kita, kenapa disebutkan oleh Abu Hurairah contoh ini? Karena yang sering terjadi dalam salat, ya seorang itu batal salatnya ini. Ini ketika sholat dia buang angin. Jadi antara contoh hadis adalah usaun au durat. Qala rahimahullahu ta'ala, ats-tsalits yang ketiga adalah an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wa Abu Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, wailun yani celaan, kebinasaan, ya ini ancaman, lil aqab, bagi tumit-tumit, minan nar, dari api neraka. Hadis ini adalah sebab wurudnya, disebutkan kepada para sahabat Rasulullah SAW, karena terburu-buru berwudu, ya ada sebagian mereka yang mengusap kakinya, tidak mencucinya, ada sebagian mereka yang mencuci, tapi tidak sempurna, sehingga tidak terkena tumitnya, bagian belakang apa kakinya. Maka Rasul pun iya, dengan keras menyuruh, kata Rasul salasam tiga kali, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Hadis ini menunjukkan apa? Yang pertama, pentingnya isbaghul wudu. Ya, pentingnya isbaghul wudu, wajibnya menyempurnakan wudu, dalam wudu ketika mau sholat. Ya, taharah itu syarat sah sholat. Dan sempurna taharah dengan isbal. Isbal ini mencuci, mengenakan air kepada semua bagian yang harus dicuci dalam wudu. Ya, yang kedua, hadis menunjukkan ancaman bagi mereka yang tersahul dalam wudunya. Yang bermuda dalam wudunya tidak sempurna sehingga ada bagian kakinya, tumitnya tidak terkena air wudu. Diancam dengan neraka. Wailun lil aqabina, 3 kali Rasulullah SAW mengancamnya. Nah, yang ketiga di sini bantah dan buat Syiah Rafidhah yang mereka mencukupkan mengusap kaki, tidak mencuci. Nah, di antara sabul wudu di sini adalah sebagian tidak mencucinya, sebagian mencuci tapi tidak terkena tumit. Sehingga Rasul menyatakan wailun lil aqabi minan nar. Namallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan bermanfaat. Wa tabarakallahu fiikum.